Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan di malam hari ini kajian kita. Ini merupakan pertemuan yang kedua pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid لشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah baca mukaddimah yang ditulis oleh muallif, oleh syarih. Kemudian juga sudah kita baca nubdhatun mujizah atau mujazah an hayatil muallif, penjelasan ringkas tentang biografi dari penulis matan Kitabut Tauhid, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai memasuki dari inti kitab, dan insyaallah tariqah, metode yang akan kita pakai dalam membahas kitab ini adalah ikhtisar. Kita akan bahas kitab ini secara ringkas, dan ghaya atau target yang ingin kita capai dari metode atau tariqah yang kita pakai adalah kita menguasai kitab Mulakhas ini dengan baik. Kita pahami, antum semua bisa memahami makna-makna yang terdapat di dalam kitab ini. Tiap-tiap lafaz, tiap-tiap kata yang ada di dalam kitab ini, antum bisa memahami maknanya. Itu target yang ingin kita capai dari daras kita. Sehingga min fadlikum diupayakan masing-masing dari antum memegang masing-masingnya kitab ya yang sedang kita bahas ini, kitab Al-Mulakhas. Nah, di sana ada yang dalam bentuk kitab asli cetakan, ya. Ada juga yang dalam bentuk PDF, ya. File PDF bisa antum cari, ya. Mungkin kalau di sini kitab cetakannya belum ada habis, antum lebih memilih untuk mencetak sendiri dengan PDF. Makanya seperti itu, insya Allah tidak mengapa, ya. Tidak ada masalah. Al-muhim, antum bisa menyimak dars yang kita baca. Taib, kita masuk ke inti dari kitab ini. Qala al-muallif. Jadi kalau kita mengatakan qala al-muallif, maksudnya berkata sang muallif, sang penulis. Maksudnya siapa ini? Yaitu penulis matan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah itu, ya, di dalam kitab antum juga sama, ya. Tulisannya sama, setelah disebutkan matan di atas, kemudian baru dipisahkan dengan garis lurus yang mendatar, di bawah garis itu adalah syarahnya. Penjelasan yang ditulis oleh syarih. Jadi nanti kalau kita mengatakan qala syarih, maksudnya siapa di sini syarih, pensyarah? yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Taib. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah Kitab At-Tauhid wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Karena nanti di dalam syarah pensyarah yaitu Syekh Shalal Fauzan akan menyebutkan satu persatu dari makna yang ada di dalam teks matan, maka tidak kita artikan terlebih dahulu. Kita langsung baca syarahnya sehingga kita bisa mengetahui dan memahami makna dari masing-masing lafaz yang ada di dalam matan, baik itu ayat maupun nanti misalnya disebutkan hadis Rasul. Sehingga thariqah kita setelah menyebutkan matan langsung kita baca syarah. Setelah nanti selesai kita membaca syarahnya, yaitu syarah mufradat, syarah dari kata-kata yang ada di dalam matan, baru kita artikan matan tersebut secara lengkap insyaallah. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mawdu'u hadzal kitab. Tema dari kitab ini, tema pembahasan atau topik pembahasan dari kitab ini, bayanut tauhidi alladhi aujabahu Allahu ala ibadihi, yaitu penjelasan tentang tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Ibad bentuk jamak dari abad. Abad hamba. Ibad bentuk jamak dari abad, yaitu hamba, hamba. Wa khalaqahum li ajlihi, ay li ajli tauhid. Jadi topik pembahasan atau tema dari kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid, yang mana tauhid itu adalah perkara yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Wa khalaqahum li ajlihi, dan Allah ciptakan mereka, Allah ciptakan hamba-hambanya untuk tujuan itu. Jadi li ajlih di situ, domir ha di situ kembalinya kepada at-tauhid. Wa khalaqahum li ajlihi, ay li ajli tauhid, wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Jadi selain di dalam kitab ini terdapat penjelasan tentang tauhid yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, dan Allah ciptakan hamba-hambanya untuk tujuan tauhid itu, di dalam kitab ini juga dibahas tentang wabayanu ma yunafihi, ay ma yunafi at-tauhid. Dan juga terdapat penjelasan tentang perkara-perkara yang menafikan tauhid. Minasyirkil akbar, dari syirik akbar yang menafikan tauhid, ya, yang berupa syirik akbar, amalan-amalan yang termasuk ke dalam syirik akbar, syirik besar, yang mana ini menafikan tauhid bil kulliyah. Syirik akbar, syirik besar, itu akan menafikan tauhid, merusak tauhid secara totalitas, sehingga ketika seorang hamba terjatuh pada perkara syirik akbar ini, maka tauhidnya rusak bil kulliyah, secara totalitas. Akan dijelaskan di dalam kitab ini bentuk-bentuk syirik akbar. Au yunafi kamalahul wajib abil mustahab minasyirkil asghar wal bidah, atau perkara-perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid. Au yunafi kamala at-tauhid, dhamir ha juga kembali kepada at-tauhid. Jadi selain dijelaskan dalam kitab ini perkara-perkara syirik akbar yang menafikan tauhid secara totalitas, begitu pula dalam kitab ini akan dijelaskan perkara-perkara yang menafikan kesempurnaan tauhid tapi tidak sampai merusak tauhid itu secara keseluruhan. Menafikan apa? Kesempurnaannya. al-wajib awil mustahab, baik kesempurnaan tauhid yang sifatnya wajib, yang hukumnya wajib, awil mustahab, atau yang kesempurnaan tauhid yang hukumnya mustahab. Minasyirikil asghar wal bidah, berupa syirik kecil, syirik asghar maupun bidah, bentuk jamak dari bidah, perkara-perkara bidah. Sehingga dua hal ini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, asyirkul asghar wal bidah, itu termasuk amalan yang akan menafikan tauhid seorang hamba. Tapi di sini menafikan apa? Menafikan kesempurnaannya. Ya, sehingga seorang yang terjatuh pada syirik asghar, tauhidnya akan, ya, kesempurnaan tauhidnya akan rusak, walaupun tidak akan mengeluarkan dia dari Islam, tidak merusak tauhidnya secara keseluruhan. Taib mafhum sampai sini. Kita lanjutkan. Qala hafizallahu wa ma'na kitabu, beliau mensyarah judul dari kitab ini dan sekaligus judul dari bab yang pertama ini, Kitab Tauhid. Beliau jelaskan makna dari kitab, lafaz kitab atau kata kitab dalam bahasa Arab, masdaru kataba bimakna jama'ah. Kitab adalah masdar dari kataba, dari fi'il kataba. Kataba artinya adalah menulis dalam bahasa Arab. Bimakna jama'ah, lafaz kataba dalam bahasa Arab itu mengandung makna jama'ah, mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimati. Dan menulis, al-kitabah itu menulis. Menulis dengan bil qalam, dengan pena, jam'ul hurufi wal kalimati. Maknanya apa? Menulis dengan pena itu maknanya adalah mengumpulkan huruf. Huruf adalah bentuk jamak dari harf. Harf bi iskanir ra, dengan ra yang disukun, harf itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya huruf. Sehingga al-kitabah menulis dengan pena dalam bahasa Arab itu adalah maknanya jam'ul hurufi wal kalimati. Menyusun atau mengumpulkan huruf-huruf, ya. Huruf-huruf hijaiyah, ya, dari alif sampai ya. Dan kalimat. Al-kalimat bentuk jamak dari al-kalimatu, al-kalimah. Bita al-marbutah, dengan ta yang marbutah. Maknanya apa al-kalimah dalam bahasa Arab? Maknanya kata. Jadi al-kalimat itu maknanya adalah kata, kata. Sehingga menulis dengan pena dalam bahasa Arab maknanya adalah mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata. Sehingga tersusunlah, terangkai kata-kata tersebut menjadi jumlah. Jumlah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai rancu, ya. Al-kalimatu dalam bahasa Arab, yang jamaknya adalah al-kalimatu, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, yang merupakan rangkaian dari kata-kata, kalau diartikan ke dalam bahasa Arab apa? Al-jumlatu, yang bentuk jamaknya apa? Al-jumalu. Jadi jangan sampai rancu, ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia jangan sampai diartikan al-kalimah, salah, ya. Naam, barakallahu fikum. Demikian makna kitabu. Sehingga makna kitab adalah al-maktub, yang ditulis, yang dikumpulkan padanya huruf-huruf dan kata-kata. Wat-tauhidi, kitabu tauhidi, at-tauhid, masdaru wahadahu, masdar dari fi'il wahada, yuwahidu, tauhidan, dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Masdar wahadahu ay ja'alahu wahidan, ini makna dari fi'il wahada. Ketika ada fi'il wahadahu, maka maknanya adalah ay ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu, menjadikan suatu perkara menjadi tunggal, menjadi satu. Wal muradu bihi huna ifradullahi bil ibadati. Adapun secara istilah tauhid di dalam bahasa Arab secara lughah, secara bahasa maknanya apa? Menjadikan suatu perkara satu. Menjadikan sesuatu menjadi tunggal, menjadi satu. Ini maknanya secara bahasa, tauhid. Adapun maknanya secara istilah yang dimaukan di dalam kitab ini, kitab tauhid, maknanya adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah di dalam peribadatan. Jadi kalimat atau kata tauhid, at-tauhid, lafaz at-tauhid yang dimaukan di dalam kitab ini adalah ifradullahi bil ibadah. Ini mengacu pada makna tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Walaupun kalimat tauhid itu sendiri jika dimaknai secara istilah, secara umum di dalam syariat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, itu mencakup makna yang lebih luas. Kata beliau rahimahullah, wa fi syara', istilah tauhid di dalam syariat maknanya adalah ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Ini makna tauhid di dalam syariat secara lebih umum, yaitu mengesakan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang hanya khusus bagi Allah, minar rububiyah, dalam perkara rububiyah, uluhiyah, maupun asma was sifat. Ya. Adapun yang disebutkan oleh syarih di sini, Syekh Al-Fauzan, Hafizahullah, ini karena memang di dalam kitab Tauhid, macam tauhid yang lebih ditonjolkan pembahasannya dalam kitab ini adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Oleh karena itu beliau mendefinisikan tauhid secara istilah di sini dengan makna tauhid al-uluhiyah. Bisa dipahami sampai sini? Nah. Qala hafizallah wa khalaqtu. Makna dari beliau mulai memasuki pembahasan ayat. Ya. Di sini muallif menyebutkan firman Allah wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Kemudian menyebutkan ayat dalam surat Adz-Dzariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma di situ, ma di situ adalah ma an-nafiyah. Ma penafian. Khalaqtu wa ma khalaqtu. Ya, di sini dijelaskan oleh Asy-Syarih khalaqtu al-khalqu wa huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin wal ihtida'in. Khalaqtu, fi'il khalaqtu diambil dari kata al-khalqu. Makna al-khalqu adalah ibda'u syai' menciptakan sesuatu min ghairi aslin tanpa ada asalnya wal ihtida'in dan tanpa ada contohnya. Ini makna al-khalq, penciptaan dalam bahasa Arab itu adalah menciptakan sesuatu tanpa ada asalnya dan tanpa ada contoh yang ditiru. Yang ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga tidak boleh selain Allah disifati dengan sifat al-khalq ini. Kenapa? Karena al-khalq maknanya adalah menciptakan sesuatu tanpa ada asalnya. Ya. Dari Adam menjadi wujud. Ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang bisa melakukan hal ini. Menjadikan sesuatu yang asalnya Adam tidak ada menjadi ada, ya, tanpa ada dasarnya, tanpa ada asalnya, ini hanya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa dilakukan oleh manusia, ya, sepintar apapun dia, sejenius apapun dia, tidak bisa melakukan hal ini. Yang bisa dia lakukan hanya, ya, menggabungkan hal-hal yang sudah ada, kemudian dirangkai, disusun menjadi sesuatu yang baru. Tapi mesti ada asalnya. Misalnya penemuan-penemuan teknologi canggih modern yang mungkin dulu tidak ada, sekarang ada. Maka itu tidak dikatakan al-khalq, penciptaan dalam bahasa syarak. Ya. Yang dilakukannya hanya, ya, merangkai hal-hal yang sudah ada, kemudian disusun, dirangkai komponen-komponennya menjadi sesuatu yang baru wujudnya. Tapi mesti ada asalnya. Misalnya handphone, ya, telepon genggam. Zaman dahulu udah ada, sekarang ada, tapi pasti ada, ya, dibuat dari besi, dari plastik dan sebagainya. Adapun al-khalq yang dimaksud di sini adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Hal ini sesuai dengan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, al-awwal, alladhi laisa qablahu syai'un. Allah adalah al-awwal, zat yang maha awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Karena Allah lah zat yang maha awal. Begitu juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Dahulu Allah, ya, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah, dahulu Allah, ya, sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi sebelum segala sesuatu ada ini, ya, Allah telah ada. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada udara, ya, sebelum ada tempat ruang kosong ini, Allah sudah ada. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan arsy-nya berada di atas air. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya arsy adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah menulis di dalam adz-dzikr, yaitu al-lauhul mahfuz, kulla syai'in, segala sesuatu. Wa khalaqas samawati wal ard, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian urutan penciptaan para makhluk. Adapun sebelum Allah menciptakan makhluk, maka tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hafidhullah liya'buduni. Sebelumnya al-jin maknanya jelas, yaitu makhluk gaib yang Allah ciptakan dari an-nar, dari api. Kemudian al-ins, ya, manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun diambil dari kata al-ibadah. Al-ibadatu fil lughah at-tadhallul wal khudu'. Makna ibadah dalam bahasa Arab maknanya adalah at-tadhallul, merendahkan diri, wal khudu'u, dan ketundukan. Ini makna ibadah dalam bahasa Arab. Bermakna tadhallul, pengrendahan diri, dan al-khudu', ketundukan. Wa syar'an, adapun istilah ibadah dalam tinjauan syariat maknanya adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ini adalah definisi dari ibadah secara syar'i. Yang mana definisi ini ma'ruf, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, beliaulah yang menyebutkan definisi ini, definisi ibadah, ya. Karena memang yang disebutkan ini adalah definisi ibadah yang paling mencakup. Yang paling mencakup yaitu ismun jami'un, sebuah isim, sebuah kata yang jami'un, yang mencakup segala sesuatu, jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Sebuah kata yang mencakup semua hal yang dicintai Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima yuhibbuhullah, yang dicintai Allah, wa yardahu, dan diridhai Allah. Minal aqwali wal a'mal, yang berupa, baik berupa aqwal, aqwal bentuk jamak dari qaul, ucapan-ucapan, wal a'mal bentuk jamak dari amal, amalan-amalan, perbuatan, al-zahirah yang tampak, yang terlihat, wal batinah, dan juga yang batinah, yang tersembunyi, yang tidak tampak. Ini definisi ibadah secara syar'i. Tapi kalau kita ingin lebih mendalam lagi tentang makna ibadah, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, lafaz ibadah dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan dua hal. Yang pertama dimaknai dengan apa yang disebutkan di sini. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal amal adh-dhahirah wal batinah. Ini adalah definisi ibadah menurut al-muta'abbadu bih. Al-muta'abbadu bihi, yaitu definisi ibadah yang merupakan sesuatu yang Allah diibadahi dengannya. Bisa dipahami baik-baik ya. Ibarah ini, ibadah yang disebutkan di sini definisinya, ini adalah definisi ibadah dilihat dari sisi apa? Al-muta'abbadu bihi. Mana ibadah ya? Dilihat dari sisi sesuatu yang Allah diibadahi dengannya. Oleh karena itu didefinisikan ibadah ya, dilihat ditinjau dari sisi sesuatu yang Allah diibadahi dengannya adalah segala sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai. Baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita ambil contohnya misalnya sholat. Sholat adalah suatu amalan dan juga mengandung ucapan. Takbir, Allahu Akbar. Ucapan. Mengandung juga perbuatan, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ya. Kemudian masuk, ya, membaca doa istiftah, ucapan. Dan seterusnya dari amalan-amalan yang ada di dalam sholat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan juga tidak lupa, ada amalan yang sifatnya batinah, ada di dalam batin, khusyuk, ya, menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati bahwasanya dia sedang berada atau sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, pengagungan, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam ibadah yang ada di dalam salat misalnya. Maka yang seperti ini adalah ibadah ditinjau dari sesuatu yang Allah diibadahi dengannya, itu dengan sholat. Allah diibadahi oleh hamba-hambanya dengan sholat tersebut. Hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah dengan sholat. Bisa dipahami? Makna yang kedua, al-ibadah juga bisa dimaknai dengan at-ta'abbud. At-ta'abbudu. Bima'na at-tadhallul lillahi azza wa jal bifi'li awamirihi wajtina binawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Al-ibadah, lafaz ibadah dalam bahasa Arab juga bisa dimaknai dengan at-ta'abbud, sikap menghambakan diri kepada Allah azza wa jal dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, mahabbatan wa ta'ziman. Dipenuhi dengan cinta kepada Allah, didasari karena kecintaan kepada Allah, wa ta'ziman, dan sikap pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga definisi yang kedua ini, makna ibadah yang kedua ini, dilihat dari orangnya. Dilihat dari ya, orangnya. Misalnya kita ambil contoh tadi sholat. Amalan sholat, sholatnya sendiri ibadah. Kenapa? Karena sholat adalah sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Allah memerintahkannya di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Segala sesuatu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, maka menunjukkan bahwasanya hal itu, perkara itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sholatnya, sesuatu yang Allah cintai, maka disebut sebagai ibadah. Kemudian kita lihat ada orang yang sedang sholat. Amalannya yang sedang dia kerjakan, sholat itu adalah ibadah. Tapi apakah orangnya sedang melakukan ta'abbud? Apakah orangnya sedang melakukan ibadah yang bermakna ta'abbud tadi? Maka belum tentu. Zahirnya mengerjakan sholat. Tapi apakah orangnya sedang melakukan ta'abbud, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadi maknanya menghambakan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh rasa cinta kepada Allah dan pengagungan. Maka kalau definisi yang ini, maka belum tentu. Ya, sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quran tentang sholatnya orang-orang munafikin. Mereka sholat bersama Rasulullah dan para sahabat. Bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Tapi mereka, Allah khabarkan tentang hakikat mereka. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan jika mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas. Yura'unan nasa. Mereka riya. Mereka melakukan sholat hanya sekedar riya kepada manusia. Bukan karena kecintaan kepada Allah. Bukan karena pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Motivasinya hanya sekedar riya. Ingin dilihat manusia. Ya. Nah, maka yang seperti ini tidak dikatakan ta'abbud. Apa yang dilakukannya bukan, yang apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikun, bukan ta'abbud. Karena mereka melakukannya tidak didasari dengan cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini makna ibadah secara lebih mendetail. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sehingga kita sudah selesai mensyarah atau membaca syarah dari kata-kata yang ada di dalam ayat tersebut. Sehingga makna ayat, terjemahan dari ayat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lam disitu liya'buduni adalah lamut ta'lil lil ghayah, lam yang menjelaskan tentang tujuan atau hikmah dari perbuatan Allah yang sebelumnya, yaitu khalaqtu. Ya, tujuan dan hikmah dari Allah menciptakan manusia dan jin, apa hikmahnya, tujuannya apa, adalah agar manusia dan jin tersebut beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sudah pernah belajar kitab Salasatul Usul. Penggalan ayat liya'budun maknanya apa? Ditafsirkan dengan apa? Siapa masih ingat? Liwahidun. Ya. Sehingga makna ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Di situ ada tafsir yang diriwayatkan dari kaum salaf menafsirkan liya'budun dengan liwahidun, yaitu menyesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarih hamidallahu wal ma'na al-ijmaliyyu lil ayati, dan makna umum dari ayat tersebut, makna secara global dari ayat di atas adalah anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi, bahwasanya Allah ta'ala mengkhabarkan bahwasanya dia tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim, maka ibadah itu fahiya di situ kembalinya kepada ayat, maka ayat tersebut adalah penjelasan tentang hikmah dari penciptaan Allah, ya, terhadap manusia dan jin. Khalqihim, ya, dhamir di situ kembalinya kepada manusia dan jin. Maka dalam ayat tersebut terdapat penjelasan, ayat tersebut adalah penjelasan tentang hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Manusia dan jin ini diciptakan untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang di muka bumi, bukan juga untuk bernikmat-nikmat, ya, lalai dari Allah. Tidak demikian. Allah ciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga ini tujuannya. Sehingga kalau ada manusia yang hidup di muka bumi lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah, ya, lalai dari tujuan hidupnya. Falam yurid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Tidaklah Allah menghendaki atau menginginkan dari mereka, yaitu dari manusia dan jin, ma turiduhu sadatu min abidiha, seperti apa yang diinginkan oleh para pemimpin, para tuan-tuan dari abidiha, dari budak-budaknya. Minal i'anati lahum birrizqi wal it'am, yaitu menginginkan biasanya dan kebanyakannya tuan-tuan itu, orang-orang yang memiliki budak, ya, tuannya disebut dengan, ya, jamaknya sadah adalah, atau ya, tuannya disebut dengan sadah, tuan atau pemimpinnya. Min abidiha, menginginkan dari hambanya, dari budaknya adalah agar budaknya mau membantu tuannya, birrizqi wal it'am, membantu tuannya untuk mencarikan rezeki dan it'am, untuk membantu tuannya, ya, memberikan makan, ya. Karena biasanya tuan yang memiliki budak itu memerintahkan budak-budaknya untuk bekerja. Bekerja di ladang atau bekerja untuk, ya, menggembala ternak dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan, ya, rizq yang kemudian bisa dinikmati oleh tuannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin bukan untuk tujuan ini. Bukan untuk mengambil manfaat dari hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam kelanjutan ayat tersebut. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menghendaki dari mereka rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidaklah pula aku menghendaki, menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Telah Allah tegaskan. Jadi diciptakannya manusia dan jin, Allah menciptakan manusia dan jin bukan agar Allah mengambil manfaat dari mereka. Sama sekali tidak. Allahu huwal ghani. Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ya. Innallaha huwal razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah ar-razzaq, zat yang memberikan rizki. Bukan Allah yang minta rizki dari hamba-hambanya, tapi justru Allah yang memberikan rizki. Dzul quwwatil matin. Zat yang maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Sehingga di sini beliau lanjutkan, wa innama aradal maslahata lahum. Hanyalah Allah menghendaki ketika menciptakan jin dan manusia adalah apa? Aradal maslahata lahum. Allah menghendaki kemaslahatan bagi mereka. Yaitu bagi manusia dan jin itu sendiri. Sama sekali Allah tidak menginginkan atau mengharapkan manfaat dari makhluk-makhluk ciptaannya, manusia dan jin. Tapi sebaliknya, ya, Allah menghendaki kemaslahatan bagi mereka. Sehingga di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya at-tauhid itu adalah kemaslahatan bagi hamba. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Sama sekali bukan untuk Allah maslahatnya. Maslahatnya adalah untuk dirinya sendiri. Sehingga jangan sampai seorang hamba ketika beribadah kepada Allah, dia merasa telah berjasa kepada Allah. Dia telah memberikan sesuatu yang, ya, naam, yang Allah mengambil manfaat darinya. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, ketika dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, ibadahnya tersebut, tauhidnya tersebut adalah kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Kalaupun dia kafir, dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, Allah tidak butuh kepada tauhidnya. Allah juga tidak butuh kepada ibadahnya. Sama sekali tidak butuh. Ya. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala wa munasabatul ayatil bab annaha tadullu ala wujubit tauhid. Munasabatul ayah lil bab, kesesuaian dari ayat terhadap bab. Ini akan beliau, thariqah yang beliau pakai ini akan terus beliau sebutkan sampai akhir bab. Jadi menyebutkan dulu penjelasan dari kata-kata yang ada di dalam matan, kemudian disusul dengan makna ijmali, maknanya secara umum, makna ayat atau hadis secara global, secara umum, kemudian disusul dengan penjelasan tentang munasabatu al-ayah lil-bab, penjelasan tentang hubungan antara ayat dengan bab yang disebutkan. Dalam hal ini ayat, ya. Nanti kalau hadis ya disebutkan munasabatul hadis lil-bab, kesesuaian hadis dengan bab. Munasabatul ayah lil bab annaha tadullu ala wujubit tauhid. Ayat tersebut, bahwasanya ayat tersebut menunjukkan tentang wajibnya tauhid. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Yang mana tauhid itu adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dhalik. Karena sungguhnya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan itu. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Bahwasanya tidak ada tujuan lain. Perhatikan ya. Tidak ada tujuan lain bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tauhid saja. Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, setiap hamba, ya kita selaku hamba-hamba Allah, di setiap tindak tanduk kita, di setiap ucapan, di setiap perbuatan kita, hendaknya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu adalah tujuan diciptakannya diri kita. Sampai pun dalam perkara yang mubah, misalnya makan, minum, tidur dan sebagainya. Memakai baju, ya. Dari perkara-perkara yang mubah, maka kita bisa meniatkannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar-benar ketika seorang hamba meniatkan dalam semua tindak tanduknya, dalam semua ucapan dan perbuatannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah merealisasikan tujuan hidupnya. Dan dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena dia hidup di dunia sesuai dengan tujuan diciptakannya. Makan, dia makan karena untuk menguatkan badannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagainya dari perkara-perkara yang mubah. Qala hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal ayati. Berikutnya adalah apa faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Beliau menyebutkan 5 faidah, 5 fawaid. Al-faidatul ula wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'is thaqalaini al-jinni wal-ins. Faidah yang pertama adalah wajibnya atau kewajiban mengesakan Allah di dalam peribadatan. Ala jami'is thaqalain, atas seluruh thaqalain, al-jin wal-ins. Al-thaqalain itu adalah, yang dimaksud adalah dua bangsa atau dua kaum, yaitu al-jin wal-ins, dua ciptaan Allah yaitu jin dan manusia. Al-thani, al-faidatul thaniyah, faidah yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal-ins. Terdapat penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Al-thalithah, yang ketiga, annal khaliqa huwalladhi yastahiqqal ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahwasanya al-khaliq, dat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, huwalladhi yastahiqqul al-ibadata. Dialah dat yang berhak untuk diibadai. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Duna ghairihi mimman la yakhluq. Bukan selainnya yang tidak menciptakan. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha, maka di sini terdapat raddun, bantahan terhadap penyembah berhala. Ubad juga jamak dari abid, abid, para penyembah berhala. Al-asnam bentuk jamak dari sonam, ya, berhala-berhala. Wa ghairiha, dan penyembah-penyembah sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ah, yang keempat, faedah yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Penjelasan tentang kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, atas makhluk-makhluknya. Wa hajatil khalqi ilaihi, dan penjelasan tentang kebutuhan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu wal khaliqu wa hum makhluqun, karena sungguhnya Allah adalah al-khaliq, yang menciptakan, adapun mereka adalah makhluqun, makhluk-makhluk yang diciptakan. Kemudian al-faidatul khamisah, faidah yang kelima, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu, penetapan hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus bantahan terhadap kelompok-kelompok menyimpang yang menafikan hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya Allah berbuat sesuatu hanya karena masyiahnya, hanya karena Allah berkehendak melakukan perbuatan itu, tanpa ada hikmah di baliknya. Tentunya ini adalah akidah yang batilah, akidah yang rusak dan menyimpang. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya setiap perbuatan Allah itu ada hikmah di baliknya, baik kita mengetahuinya ataupun tidak. Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan, ya, hikmah dari perbuatan Allah al-khalq. Allah, ya, melakukan al-khalq, menciptakan. Dalam hal ini menciptakan jin dan manusia. Apa hikmah Allah? Yaitu liya'budun, agar mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Sebelum kita tutup perkara tauhid, itu adalah perkara yang penting, bahkan perkara yang terpenting dalam hidup kita. Maka hendaknya kita benar-benar serius mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya, tidak ada lulusnya. Sampai kita meninggal, maka kita harus terus belajar tauhid, ya. Kita selesai kitab ini misalnya, mulakhos, kita akan terus pelajari tauhid, ya. Bisa jadi kita baca lagi kitab tauhid dengan syarah yang lain, atau kita pelajari kitab-kitab tauhid, ya, dengan judul yang lain, ya, karya para ulama yang lain. Demikian, tauhid adalah perkara yang paling penting dalam hidup kita. Maka jadikanlah tauhid sebagai prioritas kita. Memahami tauhid sebagai prioritas hidup kita, bukan perkara yang lain, ya. Ketika seorang hamba bisa benar-benar memahami tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi hamba yang paling berbahagia di dunia ini. Maka, ya, di sela-sela kita mengkaji kitab ini, jika antum ada sesuatu yang muskil, iskal, sesuatu yang masih antum, ya, sesuatu yang masih rumit di benak antum, atau antum ada ganjalan terkait dengan perkara tauhid, maka bisa antum tanyakan, baik secara langsung maupun dengan tulisan. Naam, insyaallah akan kita carikan jawabannya dari penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini, mungkin asannya lewat kertas, kalau biar lebih enak lewat kertas. Ya, mungkin kalau nggak dijawab di pertemuan ini, pertemuan selanjutnya nanti. Ya. Jadi bisa misalnya Iko ada yang mau mengajukan pertanyaan lewat kertas, bisa langsung disampaikan di sini. Atau mungkin di kesempatan yang lain bisa ditekan Abu Hawa, ya, Allah Abu Hawa, nanti bisa disampaikan. Gitu. Pantel. Kalau jawabannya singkat, insya Allah bisa dijawab. Tapi kalau panjang, mungkin pertemuan berikutnya. Yang tadi saja itu faedah pertama. Ibu diulangi wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Iya. Untuk sebuah kaum manusia dan binatang. Bagaimana dengan binatang dan tumbuhan? Nah, ya mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dalam arti. Ya. Tidaklah mereka diganjar. Mereka tidak diperintah dan dilarang. Tidak ada perintah dan larangan untuk hewan dan tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia dan jin. Syariat itu, perintah dan larangan ditujukan hanya untuk dua bangsa, manusia dan jin. Dan mereka yang akan dibalas perbuatannya. Adapun binatang dan hewan, maka tidak ada syariat bagi mereka. Begitu juga makhluk-makhluk Allah yang berupa benda mati, tidak ada syariat bagi mereka. Dan di akhirat pun tidak akan dibalas dengan surga maupun neraka. Seperti itu. Adapun manusia dan jin, diberi, ya, diturunkan syariat kepada mereka, diperintah, dilarang. Di akhirat nanti dibalas, imma masuk jannah, imma masuk an. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.